Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Pendengar radio Al-Ittisam Semarang rahimakumullah, walhamdulillah di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap ba'da asr pada pekan yang genap, membaca satu tulisan yang berjudul Nasihati Linisa, Nasihatku Untuk Para Wanita, yang ditulis oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan hifdzul lisan wa fadluhu, menjaga lisan dan keutamaan lisan. Lisan merupakan nikmat, termasuk satu nikmat dari nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada para hambanya, sehingga nikmat itu harus disyukuri. Bahkan nikmat lisan ini, kalau seseorang menggunakannya pada perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka betul-betul lisan itu akan memiliki satu keutamaan yang sangat besar. Di antara bentuk penjagaan terhadap lisan adalah tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin yang lainnya dengan lisannya. Dan menjaga lisan ini termasuk kesempurnaan Islam. Seorang akan memiliki keislaman yang sempurna ketika dia menjaga, betul-betul menjaga lisannya, yang dengan lisannya tidak mengganggu kepada sesama muslim yang lainnya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang sabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih seorang muslim yang sebenarnya adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, atau selamat dari lisannya dan tangannya, sehingga menunjukkan bahwa seorang muslim yang sempurna keislamannya, dia tidak mengganggu, tidak menyakiti kepada seorang muslim, kepada kaum muslimin yang lainnya. Mengganggu, menyakiti dengan apa saja, baik mengganggu atau menyakiti dengan lisannya atau dengan seluruh anggota badannya. Hanya saja dalam hadis tersebut disebutkan lisan dan tangan, karena keumuman mayoritas mengganggu terhadap yang lainnya itu dengan lisan dan tangannya. Kemudian kita akan melanjutkan sampai di halaman yang ke-29, baris yang kelima. Disebutkan di paragraf ini, na'am. Yumkinu an tusyarikul lisana fi dhalika bil kitabah. Memungkinkan untuk membarengi lisan dalam hal itu, dalam mengganggu atau menyakiti yang lainnya, bil kitabah, dengan tulisan. Artinya, ketika seorang dengan lisannya bisa bernilai mengganggu dan menyakiti atau menjatuhkan kehormatan muslim yang lainnya, demikian juga dengan tulisan. Meskipun lisannya diam, artinya lidahnya diam, tapi dia dengan tulisannya, ibarat dia bertutur kata dengan tulisannya, maka kemudian tulisannya itu bernilai dosa, mengganggu atau menyakiti muslim yang lainnya. Contohnya seperti ketika seorang mengolok-olok atau menteror lewat SMS. Lisannya diam, tapi dia menulis SMS, dikirimkan kepada yang lain, isinya mengolok-olok, menghina, mengejek, menteror. Nah, terhadap muslim yang lainnya, maka demikian ini termasuk dia menyakiti muslim yang lainnya dengan lisannya, meskipun bentuknya adalah tulisan. Wa inna atharaha fi dzalika la'azimun. Sesungguhnya pengaruh tulisan ini dalam hal ini betul-betul sangat besar. Baik disadari ataupun tidak, artinya yang mengirim SMS itu betul-betul sadar ini dalam rangka mengganggu, menyakiti, merusak rumah tangga orang, menceraikan antara suami dan istri, atau terkadang dalam keadaan tidak sadar dia SMS begitu saja. Maksudnya baik, tujuannya bagus, tapi ditinjau dari sisi lain, dia telah mengganggu muslim yang lainnya. Bisa saja demikian. Ketika mungkin muslim yang lainnya dalam keadaan masih istirahat. Diperkirakan jam 12 malam, jam 1 malam itu istirahat. Diberontong SMS. Cuman sekedar bertanya kabarnya dan sebagainya. Bisa jadi yang menerima SMS itu terganggu, tersakiti oleh orang yang SMS tadi. Meskipun orang yang SMS mungkin maksud dan tujuannya baik, tapi ini sudah bentuk apa, menyakiti atau mengganggu. Nah, sehingga dari sini keharusan untuk seseorang itu lebih hati-hati, waspada. Apakah ucapan lisannya, tangannya ini bernilai mengganggu atau menyakiti yang lainnya atau tidak? Nah, jadi kesimpulannya bahwa menjaga lisan itu sangat ditekankan, bahkan ini termasuk kesempurnaan Islam. Artinya seorang muslim akan memiliki keislaman yang sempurna, di antaranya ketika dia tidak mengganggu muslim yang lainnya dengan lisannya. Nah, kemudian terkait dengan hadis ini, al-muslimu man salimal muslimu wa min lisanihi wa yadihi, disebutkan yang kelanjutannya, wa yustathna min dhalika syar'an, dikecualikan dari hal itu secara syar'i, ta'ati dharbu atau ta'ati dharbi bil yad fi iqamatil hudud, melakukan pukulan dengan tangan ketika menegakkan hukum had. Ya, contohnya seperti kisos, ketika si A memukul si B, kemudian permasalahannya jadi besar, dibawa ke pengadilan di hadapan hakim, kemudian diputuskan si B membalas pukulan terhadap si A. Maka ketika si B memukul itu sebagai hukuman, sebagai bentuk kisos, hukum balas, maka ini bukan sebagai bentuk gangguan atau menyakiti, karena ini dalam rangka iqamatul had, menegakkan hukum pidana atau hukuman-hukuman yang lain. Ketika hakim atau qadhi memutuskan kepada seseorang untuk dihukum dengan pukulan, maka yang memukul itu tidak bernilai menyakiti. Juga wa ta'azir 'alal muslimil mustahiqqi lidzalik, mencela terhadap muslim yang berhak untuk dicela. Mencela seorang muslim menyakiti, mengganggu. Tapi di satu saat, di satu ketika, ketika ada seorang muslim yang memang dia berhak untuk dicela, melakukan satu pelanggaran yang hukumnya itu harus dicela, dalam rangka juga mendidik harus dicela, maka celaan itu dibolehkan. Ketiga itu diperkecualikan dari hadis tadi. Juga wa fi ta'biri bil lisan dunal qaul, membinasakan dengan lisan tanpa ucapan. Wallahu alam, bisa jadi mengganggu yang lain dengan lisannya, tapi bukan bernilai gangguan. Kemudian nuktatun, ada satu poin, maksudnya satu perkara yang samar tapi perlu untuk diketahui. Fayadhulu fihi man akhraja lisanahu ala sabilil istihza, masuk dalam masalah ini orang yang mengeluarkan lisannya di atas sisi mengolok-olok. Artinya, kalau mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, melet atau menjulurkan lidah dalam rangka mengejek atau mengolok-olok. itu ketika dinilai menyakiti atau mengganggu, maka ini juga termasuk menyakiti muslim yang lainnya dengan lisannya, dengan lidahnya. Sekali lagi, ketika nilainya memang al-istihza atau mengolok-olok. Karena menjulurkan lidah bisa jadi nilainya itu senda gurau. Orang tua atau yang dewasa menjulurkan lidah di hadapan anak kecil dalam rangka bergurau. Anak kecil itu menyikapi sebagai senda gurau biasa. Tapi ada sesama orang yang sudah dewasa menjulurkan lidah satu sama yang lainnya, nilainya bukan senda guru, nilainya itu mengolok-olok, mengejek. Maka ini juga termasuk mengganggu muslim yang lainnya dengan lisannya. Wa fi dzikril yad duna ghairiha minal jawari. Dalam hadis ini menyebutkan tangan, tidak menyebutkan anggota-anggota badan yang lainnya. Dan sudah disebutkan dalam pertemuan yang telah lewat, karena mengganggu atau menyakiti terhadap yang lainnya, umumnya, mayoritasnya itu dengan tangan. Memukul, mencubit, melempar. Keumuman menyakiti itu dengan apa? Dengan tangannya. Tidak disebutkan dengan kakinya, dengan sikunya, dengan anggota badan yang lain, tidak disebutkan. Tapi itu sudah mewakili. Karena di sini disebutkan keumuman. Menyakiti atau mengganggu itu dengan tangan. Nuktatun, ada poin yang kedua. Fayadhulu fiha al-yadul ma'nawiyah. Masuk dalam perkara ini, mengganggu dengan tangan, adalah al-yadul ma'nawiyah. Tangan secara makna, bukan secara hakiki. Kalau secara hakiki ini tangan yang ada lima jarinya ini tangan secara hakiki. Tapi kalau tangan secara makna ada. Contohnya, kalistila seperti menguasai, ala hakil ghairi bi ghairi hakin. Menguasai hak orang lain tidak dengan cara yang benar. Contoh-contohnya seperti merubah batas tanah. Dia memakan tanah sebelahnya dengan merubah patok. Meskipun hanya mengambil hak sejengkal tanah tetangganya, kemudian dikuasai menjadi hak miliknya, ini termasuk mengganggu dengan tangan. Tapi tangan maknawi, karena ini menguasai milik orang lain tidak dengan cara yang benar. Kalau dengan cara jual beli, punya orang dibeli, sehingga hak orang lain itu menjadi hak dirinya, tapi itu dengan cara benar, boleh. Tapi ini dengan cara zalim, berarti dia telah mengganggu muslim yang lainnya dengan tangannya yang secara maknawi tadi. Kemudian keterangan yang selanjutnya. Wa bihifdzil lisani 'aniz zallat tanalu matsubatallahi li'abdihi. Menjaga lisan dari berbagai ketergelinciran akan memperoleh pahala dari Allah Ta'ala untuk hambanya. Di antara bentuk pahalanya itu, bi'ayusliha lahu amalahu, Allah akan memperbaiki amalan dia. Yang kedua, wa yaghfiru lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Sekali lagi, kalau seseorang itu menjaga lisannya agar tidak terpeleset, terjatuh dalam dosa, maka di antara buahnya, di antara pahala yang dia peroleh, dia akan diperbaiki amalannya oleh Allah Ta'ala. Akan dijadikan oleh Allah amalannya itu ikhlas, amalannya itu ittiba', ikhlas karena Allah, ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menunjukkan seperti ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan Dia mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Kalimat qaulan sadida diperandakan di sini oleh Allah, ucapkanlah ucapan yang benar. Qaulan sadida, ucapan yang benar. Apa maknanya di sini? Disebutkan oleh Al-Imad Ibnu Katsir ketika menafsiri kalimat ini, ai mustaqiman la iwijaja fihi wala inhirafa. Jadi qaulan sadida, ucapan yang benar itu adalah mustaqiman, ucapan yang lurus. La iwijaja fihi, tidak ada kebengkokan padanya. Tidak ada satu kebengkokan sedikit pun padanya. Wala inhirafa, tidak ada pula penyimpangan. Ini qaulan sadida. Jadi ucapan-ucapannya itu lurus, tidak mengandungi ucapan yang dilarang, yang diharamkan, tidak pula mengandungi ucapan yang sesat, ucapan yang menyimpang. Sesat atau menyimpang dari agama ini. Wa wa'adahum, masih kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan Allah berjanji kepada mereka, annahum idza fa'alu dzalika athabahum 'alaih, sesungguhnya apabila mereka melakukan hal itu, athabahum 'alaih, Allah akan memberi pahala kepada mereka. Mungkin kalau lebih kita rinci, wallahu alam, artinya ucapan-ucapan yang mengandungi ucapan-ucapan keimanan, kalimatut tauhid, termasuk dalamnya ucapan yang sadida, yang benar, ucapan-ucapan yang jujur, termasuk zikir-zikir kepada Allah. Bukan ucapan-ucapan yang bernilai dosa, menyakiti yang lain. Bukan pula ucapan yang mengandungi kebid'ahan dan kesyirikan, atau bernilai kebid'ahan dan kesyirikan. Jadi kalau sekali lagi seseorang itu mengucapkan qaulan sadida, ucapan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan, Allah berjanji kepada mereka, bi'ay yusliha lahum a'malahum, Allah akan memperbaiki amalan-amalan mereka. Ai artinya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yuwafiquhum lil a'mali shalihah, Allah akan memberi taufik kepada mereka terhadap amalan-amalan yang saleh. Jadi orang itu dibimbing oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Yang tidak ada keinginan untuk mengamalkan saleh, dibimbing oleh Allah menjadi orang itu punya keinginan untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Yang tadinya amalan toleh, jelek, buruk, dibimbing menjadi dia beramal dengan amalan-amalan yang solihah. Yang tadinya tidak ikhlas, amalannya jadi ikhlas. Yang tadinya tidak sesuai sunnah, kemudian dibimbing, amalannya itu menjadi sesuai dengan sunnah. Juga, وَأَيَّغْفِرَ لَهُمُ الذُّنُوبَ الْمَاضِيَةِ, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lewat. Dosa-dosa yang dulu, yang telah lewat, itu diampuni oleh Allah Ta'ala. وَمَا قَدْ يَقَعُ مِنْهُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِلَهْمِهِمُ التَّوْبَةَ مِنْهَا, dan apa saja yang akan terjadi pada mereka di waktu yang akan datang, Allah akan memberi ilham kepada mereka untuk taubat darinya. Jadi kalau nanti suatu ketika terjerumus dalam dosa, maka Allah beri ilham untuk orang itu kemudian bertaubat dari dosa yang dia terjerumus padanya. Wah, subhanallah, ini satu karunia dari Allah Ta'ala, pemberian yang sangat besar. Karena sebab seseorang menjaga lisannya untuk memperoleh pahala yang sedemikian besar ini, tentunya harus terus senantiasa dipelajari terkait dengan masalah lisan ini. Dipelajari, diulang, sambil kita ini berlatih untuk mempraktekan. Ketika orang sering mempelajari, sering mentadaburi permasalahan yang seperti ini, dibarengi dia itu memiliki kebiasaan ucapan yang jelek, nanti seandainya suatu ketika dia berucap dengan ucapan yang jelek, akan dengan mudah dan gampangnya dia ingat, dia sadar, dan seketika itu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih yang memang seseorang itu memiliki kebiasaan mengucapkan ucapan yang jelek, misalkan orang yang mungkin memiliki tipe mudah marah, apalagi kemudian marah kepada orang-orang yang dianggap dia bisa melampiaskan kemarahannya, dengan mudahnya dia melontarkan tutur kata yang jelek. Ini berarti pertanda dia kurang dalam menjaga lisannya. Tapi dengan harapan seringnya kita membaca tentang permasalahan ini akan mengingatkan kita. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Diperbaiki amalan-amalan kita. Kemudian setiap kita ini termasuk dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa menjaga lisan-lisan ini. Kemudian pendengar radio Al-Itisam rahimakumullah, kita memasuki bab yang berikutnya di sini di halaman yang ke-30. Min afatil lisan, di antara kerusakan-kerusakan lisan. Artinya meskipun lisan itu adalah satu kenikmatan besar dari Allah Ta'ala, tapi bagi orang yang tidak bisa mensyukuri terhadap nikmat lisan tersebut, dia akan menggunakan lisan ini dalam perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dia menggunakan lisan ini untuk berucap atau mengucapkan ucapan-ucapan yang bernilai dosa. Maka dengan seperti itu, ini merupakan bentuk kerusakan lisan. Lisan ini akan bisa menjadi rusak ketika digunakan dalam perkara-perkara yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempelajari kerusakan-kerusakan lisan agar kita mengerti di antara kerusakan-kerusakan lisan tersebut, dan kemudian dalam rangka perkara-perkara itu untuk dijauhi oleh masing-masing kita. Innal lisana qad yurdi sahibahu wa yahwi bihi finnar. Sesungguhnya lisan ini terkadang akan menggiring pemiliknya dan membawa pemiliknya ke neraka. A'adzanallahu minha. Kita berlindung kepada Allah dari neraka yang seperti ini. Jadi betul-betul memang lisan ini membawa pemiliknya, menggiring pemiliknya ke neraka jahanam. Qala Allah Ta'ala an ahlil jannah li ahlin nar. Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan tentang penghuni surga ketika berkata kepada ahli nar, bertanya kepada penduduk neraka. Disebutkan dalam rangkaian ayat pada surat Al-Mudathir ayat yang ke-42 sampai 47. Masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, penduduk neraka menjawab, lam nakum minal musallin, kami dulu tidak melakukan sholat. Walam nakunut imul miskin, kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dulu kami mengucapkan ucapan-ucapan kebatilan bersama orang-orang yang mengucapkan ucapan-ucapan kebatilan. Nahudu itu kan mana asalnya tenggelam. Ya, maksudnya tenggelam dalam ucapan kebatilan bersama orang-orang yang seperti itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami mendustakan, mengingkari hari kebangkitan. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang kematian ini kepada kami. Datang keyakinan, maksudnya kematian. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi qaulihim, menerangkan ucapan mereka, ucapan tadi orang-orang yang masuk neraka, yang diterangkan di sini yang menjadi pembahasan kita, yang sesuai dengan tema pembahasan kita. Di antara yang diucapkan oleh orang-orang yang masuk neraka Sakor itu, wa kunna nakhudu ma'al kha'ibin. Kita terjemahkan bebas tadi, dulu kami mengucapkan kebatilan bersama orang-orang yang mengucapkan kebatilan. Tapi diterangkan di sini oleh Ibnu Katsir, artinya natakallamu fi ma la na'lamu. Kami mengucapkan sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Kami mengucapkan sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Jadi ucapan-ucapannya itu tidak berdasarkan ilmu. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah rahimahullah, kullama ghawa ghawin ghawaina ma'ahu. Setiap kali menyimpang, ghawa itu artinya telah menyimpang, setiap kali menyimpang, ghawin, orang yang menyimpang, ghawaina ma'ahu, maka kami pun menyimpang bersama dia. Indah, selesai ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Dari sini menunjukkan juga kepada kita hati-hati dalam bergaul. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Lebih-lebih lagi mengambil ilmu, menimba ilmu dari orang-orang yang menyimpang atau sesat. Meskipun kesesatan atau penyimpangannya itu hanya satu. Satu saja dia menyimpang dalam prinsip prinsip Islam, maka hati-hati. Dia hanya menunjukkan satu penyimpangan, yang hakikatnya penyimpangan-penyimpangan yang dia pendam jauh lebih banyak. Berbahaya orang yang seperti ini. Jadi bergaul, jangan. Lebih-lebih menimba ilmu, jangan. Dari orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Untuk mengetahui penyimpangan atau kesesatan seseorang, terkadang cukup berita dari orang yang terpercaya. Ada orang yang betul-betul terpercaya, dia menunjukkan tentang penyimpangan atau kesesatan seseorang, diberangi hujah, keterangan, terkadang itu atau itu merupakan satu yang mencukupkan bagi kita. Cukup dengan itu, kita hati-hati dan waspada. Berikutnya, wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, semoga Allah mencurahkan salawat kepada beliau, dan kepada keluarga beliau, juga mencurahkan keselamatan. Nah, beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sesungguhnya hamba ini, artinya sesungguhnya ada hamba ini, betul-betul ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, dia mengucapkan satu ucapan min ridwanillah, yang diridhoi oleh Allah, ucapan itu. La yulqi laha balan. La yulqi laha balan. Dia tidak meletakkan perkara itu, ucapan itu di benaknya. Wa'alam, maksudnya itu tidak perhatian dengan ucapan kebaikan yang dia ucapkan. Jadi dia mengucapkan ucapan kebaikan, tapi seakan tidak memandang besarnya nilai ucapan itu, tidak menyangka, tidak mengira bahwa ucapan yang diridhoi oleh Allah itu betul-betul memiliki nilai yang sangat besar. Yarfa'uhu Allahu biha darajatin, Allah mengangkat dia beberapa derajat karena ucapannya tadi. Mungkin kalau diambil bentuk contohnya, barangkali ketika kita ketemu saudara kita muslim yang lainnya, seorang muslim yang lainnya itu melakukan satu kesalahan, kemudian kita ngomong barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, itu kan perbuatan yang dilarang, itu diharamkan. Mungkin sekedar bicara seperti itu ringan, tapi bisa jadi dengan ucapan yang seperti ini Allah mengangkat derajatnya orang ini beberapa derajat. Dimasukkan ke dalam surga yang tingkatan surganya itu tinggi. Seakan apa, dia itu tidak menyangka, tidak mengira. Baru setelah mengalami, setelah mendapati apa, pahalanya yang sedemikian besar, baru heran, terkagum-kagum. Tapi dengan hadis ini sendiri, kita harus meyakini bahwa ucapan meskipun ringan, meskipun remeh, tapi kalau ucapan itu betul-betul diridhoi oleh Allah, betul-betul akan mengangkat si pengucapnya tersebut dalam kedudukan yang sangat tinggi. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Dan sungguh ada seorang hamba yang betul-betul mengucapkan satu ucapan yang dimurkai oleh Allah. Ucapan yang dimurkai oleh Allah. La yulqi laha balan. Tidak terbersit di pikirannya. Tidak terbersit di pikirannya. Artinya tidak sadar. Tidak menyangka kalau ini betul-betul sebagai sebab kejelekan yang terbesar. Yahwi biha, ini akan membawa, atau yahwi biha fi jahannam. Orang ini akan masuk dengan ucapan tadi ke neraka jahannam. A'adzanallahu minha. Kita berlindung kepada Allah dari neraka jahannam. Jadi mengucapkan satu ucapan kejelekan tapi menyebabkan dia masuk ke neraka jahanam. Warwahu Muslim bima'nahu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim secara apa secara makna, hanya mirip dengan hadis ini. Kemudian kata penyusun kitab Nasihati Linisa ini, wadunaki ba'du afatil lisan, ambillah oleh engkau wahai para wanita sebagian perusak-perusak lisan. Artinya di sini akan diterangkan di antara perkara-perkara yang merusak lisan, yakni termasuk kerusakan-kerusakan lisan, bentuk-bentuknya itu banyak. Hanya saja disebutkan di sini sebagiannya, sebagiannya itu sampai di sini disebutkan sejumlah 16 perkara dari perkara-perkara yang merusak lisan atau termasuk kerusakan lisan. Mulai dari ucapan kesyirikan, ucapan kebid'ahan, kemudian juga ghibah, berikutnya juga namimah, dan seterusnya sampai termasuk zinanya lisan. Lisan bisa berzina. Jadi mengucapkan ucapan yang nilainya itu zinanya lisan. Akan kita ketahui, kita baca apa yang tersebut dalam buku ini, 16 kerusakan lisan, dengan harapan nantinya kita lebih menjaga diri. Kita mengerti kejelekan-kejelekan dalam rangka untuk kita menghindari dari kejelekan-kejelekan tersebut. Karena kalau seseorang itu tidak mengetahui kejelekan, kemungkinan besar dia terjerumus dalam kejelekan dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak sadar, tidak mengetahui, ternyata dia terjerumus dalam kejelekan itu. Tapi ketika seseorang mengetahui, oh ini jelek, ini jelek, sehingga dia bisa terjaga dan tidak terjerumus dalam kejelekan tersebut. Untuk mengetahui dan berpegang dengan al-haq, itu terkadang dengan mengetahui lawannya, yakni kebatilan. Mengerti kebatilan, sehingga dia kemudian meyakini dan mengamalkan al-haq. Yang pertama, an-nutku bisyirki wal kufri, mengucapkan ucapan kesyirikan dan ucapan kekafiran. Yang namanya mengucapkan itu ya dengan lisan. Jadi mengucapkan ucapan kesyirikan dan ucapan kekafiran ini termasuk kerusakan lisan. Kerusakan yang terjadi pada diri seseorang karena sebab lisannya. Kadu'ai ghairillah, contohnya seperti berdoa kepada selain Allah. Fima la yakbiru alaihi ghairullah, pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah saja. Jadi kalau berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak mampu, tidak kuasa untuk dimintai doa, yang mampu hanya Allah saja satu-satunya, maka ini berarti ucapan kesyirikan, ucapan kekufuran. Bahkan kesyirikan atau kekufurannya itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ketika seorang datang ke kuburan yang dikeramatkan, kemudian dia meminta kepada orang yang dikubur itu, Mbah tolong Mbah, sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kami. Nah, ini berarti meminta kepada orang yang sudah mati. Orang itu yang sudah mati tidak mendengar doa. Seandainya toh, itu seandainya. Seandainya mendengar doa, orang yang sudah mati itu tidak bisa mengabulkan permintaan. Tidak mungkin kemudian ya itu datang kepada Allah, ya Allah beri si fulan yang berdoa kepadaku, yang menjadikan aku sebagai perantara dalam meminta kepadamu, berikan dia rizki. Tidak bisa. Jadi orang-orang yang sudah mati itu tadi, atau misalkan para malaikat, seandainya malaikatnya mendengar doanya orang yang berdoa, atau meminta berdoa kepada jin, seandainya jinnya mendengar doa, mereka semua tidak bisa mengabulkan doa. Berarti dia telah berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak bisa mengabulkan doa. Dia telah mengucapkan ucapan kesyirikan, ucapan kekafiran. Jadi mereka itu sesembahan-sesembahan selain Allah tadi, itu la yasma'u du'a'akum, tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya saja mereka itu mendengar, ya seandainya ini, mendengar doa kalian, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian tersebut. Seandainya di sana kenyataannya ada, bahkan banyak orang yang berdoa kepada para malaikat, berdoa meminta kepada jin, berdoa meminta kepada wali-wali yang sudah mati, berdoa meminta kepada para nabi yang sudah wafat, nyatanya ada. Itu karena mereka mengikuti zon, prasangka-prasangka belaka, bukan mengikuti dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan terkadang mereka itu membawakan subhat-subhat, membawakan ayat-ayat Al-Quran yang disangka ayat Al-Quran itu sebagai dalil bagi mereka. Misalkan membawakan ayat ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dibawakan ayat ini, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih hati. Terus apa dalil-dalil keutamaan mengunjungi, menziarahi orang-orang yang soleh. Maksudnya itu mengunjungi orang soleh yang masih hidup untuk meminta nasihat, meminta bimbingan. Tapi ini dipalingkan mengunjungi orang soleh yang sudah mati untuk menjadikan orang yang sudah mati itu sebagai wasilah perantara dalam berdoa kepada selain Allah. Jadi sekali lagi, memang kenyataannya di sana ada bahkan banyak orang yang berdoa kepada selain Allah. Sekali lagi mereka sampai terjadi seperti itu karena bisikan-bisikan setan. Karena jauhnya mereka dari ilmu yang benar, mereka hanya mengikuti prasangka-prasangka belaka. Berikutnya, walhalafu biwairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah termasuk ucapan kesyirikan, kekufuran. Misalkan apa? Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Jadi kalau terpaksa mau bersumpah itu dengan nama Allah, wallahi. Ya, ini dengan apa? Nama-nama Allah. Kemudian juga wan nadzuru li ghairillah, bernadar untuk selain Allah. Bernadar untuk selain Allah juga satu ucapan kesyirikan, ucapan kekufuran. Sebagai bentuk contoh misalkan, ketika di sana ada orang yang bernadar dengan nadar khusus, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya mau mendermakan sebagian harta saya untuk kuburan si fulan. Maksudnya kepada mendermakan harta untuk orang yang sudah mati. Karena kalau seorang terpaksa bernadar, bernadar dengan nadar khusus, maka bernadarnya pun harus untuk Allah Ta'ala. Sebagai contoh nadar khusus, ketika seorang sakit yang berat, kronis, dan bahkan sudah dalam waktu yang sangat lama, dia sudah berusaha kemari, diobatkan kesana kemari, tidak kunjung sembuh. Kesabarannya mungkin mulai berkurang ketika dia mungkin berjenis atau bertipe orang yang lemah imannya. Kemudian dia bernadar dengan nadar khusus. Seandainya orang itu imannya tinggi, ya ketika menghadapi ujian yang seperti itu dia sabar. Dia apa? Sabar. Bahkan bagi orang-orang tertentu justru bersyukur dengan mendapatkan sakit yang sedemikian rupa dan bertahun-tahun. Bersyukur, kenapa? Karena dengan seperti itu Allah menentukan kebaikan. Dosanya dihapus, derajatnya akan dinaikkan nanti di surga. Sebagai satu jalan kebaikan, meskipun dirasa sangat pahit dan berat. Ini bagi orang tertentu, istilahnya 1001 jumlahnya. Tapi keumuman orang, termasuk tadi orang yang masih lemah imannya, pengennya itu ya sembuh dan sembuh. Kemudian karena tidak kuatnya dengan ujian itu, dia bernadar dengan nadar khusus. Perlu diketahui nadar khusus itu sendiri disebutkan oleh para ulama atau sebagian ulama hukumnya makruh. Dia bernadar, aku bernadar karena Allah, bukan karena selain Allah. Aku bernadar karena Allah, kalau aku sembuh akan bersedekah 50 juta untuk fakir miskin misalkan. Nah, dia bernadar dengan nadar khusus seperti itu. Maka kalau dia sembuh wajib menunaikan nadarnya, yaitu bersedekah sejumlah 50 juta kepada fakir miskin. Artinya dia itu mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Bersedekah hukumnya sunnah. Bukan zakat yang wajib nih. Tapi menjadi wajib bagi dia ketika dia mewajibkan diri. Bernadar dengan nadar khusus tadi. Maka kalau sembuh benar wajib mengeluarkan atau bersedekah 50 juta kepada fakir miskin. Apakah dia sembuh itu karena tekad untuk bersedekah 50 juta? Tidak. Kebetulan memang sudah ditentukan oleh Allah dia sebentar lagi sembuh. Sudah ditentukan sebentar lagi sembuh pas dia bernadar seperti itu. Jadi sembuhnya itu bukan karena sebab tekad mau melakukan kebaikan, bukan. Kalau memang dia bertekad mau bersedekah 50 juta, kenapa mesti dikaitkan dengan sembuh tidaknya? Kalau mau sedekah silakan langsung sedekah. Urusan sembuh tidak sembuh itu urusan lain. Biasanya ya ada nilai-nilai pelit orang yang seperti ini. Jadi mau beramal setelah mendapatkan kebaikan. Kalau belum mendapatkan kebaikan tidak beramal dia. Coba kalau dia tidak sembuh-sembuh seumur hidup, ya dia tidak sedekah 50 juta. Walaupun kenyataannya punya sejumlah 50 juta itu. Ini contoh, nazar khusus. Sehingga nazarnya itu pun karena Allah. Nazar untuk Allah Ta'ala. Tapi kalau nazarnya itu untuk selain Allah, itu yang bernilai kesyirikan, kekufuran. Fa'inna hadhihi syirkiyati yajibu hifdzul lisani anha. Sesungguhnya kesyirikan-kesyirikan, sesungguhnya ini adalah kesyirikan-kesyirikan yang wajib lisan ini menjaga diri darinya. Wa nutku bisyirki a'dhamu afatil lisan. Mengucapkan ucapan kesyirikan itu adalah sebesar-besar kerusakan lisan. Sebesar-besar kerusakan lisan. Waqat yantiku bil kufri. Terkadang lisan itu mengucapkan ucapan kekufuran. Kasab billahi wa rasulihi. Seperti mencela terhadap Allah dan Rasulnya. Fa inna hadza kufrun. Sesungguhnya ini adalah satu kekafiran. Yaqulullahu fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia. Di dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke 65 dan 66. Walain sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Rangkaian ayat ini ketika mengkisahkan adanya beberapa munafikin, orang-orang munafik yang ikut serta dalam rombongan peperangan Tabuk, yang perjalanan peperangan Tabuk itu membutuhkan waktu yang panjang. Ketika orang-orang munafik kumpul di sela-sela istirahat dalam perjalanan perang itu, ada di antara orang munafik itu berucap dan didengarkan, disetujui oleh orang-orang munafik yang lainnya, yang ucapannya itu mengolok-olok, mencela terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan para sahabatnya, yang secara makna kita ini belum pernah melihat orang-orang yang ahli baca Quran, namun perutnya buncit, banyak makan banyak tidur. Cengeng, tidak pemberani dalam peperangan. Dan yang dimaksud oleh orang munafik ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dengan kata lain, orang ini munafik ini dan disetujui oleh munafik yang lainnya mengolok-olok terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ kebetulan ada seorang mukmin. Lalu orang mukmin itu pun menyatakan, demi Allah saya laporkan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin ini mau melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum lapor, belum sampai ayat ini sudah turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini turun kepada beliau. Kemudian Allah pun menyatakan kepada beliau, walain sa'al tahum, sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, kenapa kamu mengolok-olok? Kenapa kamu mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Layakulunna. Niscaya mereka betul-betul akan menjawab, innamakunna nakhudhu wa nal'ab. Semata-mata kami itu bersenda gurau dan main-main. Kami semata-mata apa? Bersenda gurau dan main-main. Qul, katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru. Kalian tidak usah minta maaf. Qad kafartum. Sesungguhnya kalian menjadi kafir. Ba'da imanikum. Setelah keimanan kalian. Maka orang munafik ini langsung mendatangi Nabi SAW. Karena dilaporkan. Mau dilaporkan. Dan Nabi sudah mengetahui dari ayat ini. Dia meminta maaf kepada Nabi. Maafkan kami wahai Rasul. Meskipun Nabi sudah menaiki tunggangannya, sudah berjalan tunggangannya, yaitu orang ini masih bergelantungan memelas meminta dimaafkan dan mengungkapkan alasannya, kami ini hanya bersenda gurau, kami ini hanya bermain-main karena perjalanan perang yang panjang lama untuk mengisi waktu kami bersenda gurau. Kemudian suruh mengatakan apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok. Di sini memberikan faedah, mengolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap agamanya, meskipun dalam keadaan senda gurau, main-main, ini tidak boleh. Sama saja mengucapkan ucapan kekufuran dalam keadaan serius ataupun senda gurau, tetap sama nilainya melakukan ucapan kekufuran. Yang diherankan di sana ada sebagian orang yang melakukan sandiwara, bahkan menisbatkan kepada dakwah dengan cara sinetron. Ada yang memerankan sebagai jin, ada yang memerankan sebagai setan, iblis. Kemudian mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran, meskipun itu dalam keadaan senda gurau, sandiwara, sama nilainya. Tidak boleh senda gurau, main-main, bercanda, yang itu memuat ucapan-ucapan kekufuran. Sandiwaranya saja itu sudah kadang bermakna kedustaan. Orang memerankan seorang sahabat, dusta dia, memerankan orang lain, lebih-lebih tadi memerankan sebagai setan, dusta berisi kejelekan lagi. Maka ini orang-orang yang minta maaf dari kalangan munafikin ini langsung dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah, kalian tidak usah minta maaf. Sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi ini orang-orang munafik yang ketika itu sudah dicap sebagai orang yang kafir keluar dari Islam oleh Allah Ta'ala. Di sini juga menunjukkan orang yang tadinya dinilai beriman, tapi dengan gampangnya dia menjadi kafir karena sebab ucapan kekufuran. Sehingga dari sini betul-betul satu keharusan untuk kita menjaga lisan-lisan ini. Kemudian yang kedua, an-nutqu bil bid'ah, termasuk kerusakan lisan adalah mengucapkan ucapan kebid'ahan. Mengucapkan ucapan kebid'ahan. Baik ucapannya itu bernilai bid'ah atau dia mengajak menyeru orang lain melakukan bid'ah, melakukan sesuatu yang itu bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih rincinya insyaallah para pendengar radio Al-Ittisam rahimakumullah, kita lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Artinya kita mengamalkan apa yang sudah disebutkan dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Tentunya termasuk kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah, taufik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita ini bisa betul-betul mensyukuri lisan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menggunakan lisan ini dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.